Wayabta'idu wayastadiru. Bagi orang yang sedang buang air, disunahkan untuk yabta'id. Yabta'id artinya menjauh. Dan juga disunahkan yastadir. Yastadir artinya tertutup. Jadi ada dua kesunahan lagi selain yang telah dijelaskan, yaitu menjauh dan tertutup. Menjauh ini kesunahannya menjauh ke tempat sekiranya orang lain tidak mendengar suara dan mencium bau kotoran yang keluar. Jadi standaritasnya adalah di tempat yang suara kotoran yang keluar tidak terdengar dan bau juga tidak tercium. Dan kesunahan ini maksudnya adalah tertutup dari pandangan manusia. Dan dalil dari kesunahan ini adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang terjemahnya, barang siapa yang buang air maka hendaknya dia tertutup. Jika tidak menemukan penutup kecuali tumpukan pasir, maka hendaknya ia menggunakan itu untuk penutup. Sebab setan bermain-main dengan bokong manusia. Jadi setan itu suka bermain-main dengan bokong manusia ya. Barang siapa yang melakukannya, maka ia telah melakukan kebaikan. Dan barang siapa yang tidak melakukannya, maka ia tidak berdosa. Jadi Nabi memberitahukan salah satu etika seseorang di saat buang air, yaitu menutup tempat ya. Kesunahan ini tentunya berlaku jika melakukan buang air tidak di tempat yang disediakan untuk buang air. Jadi di tanah lapang, sohrok, atau di tempat-tempat lain. Lalu mengenai tutup itu sendiri, ada aturan dari fikih yang mengatur tinggi dan juga jaraknya. Yang keduanya itu ukurannya sama, yaitu tinggi penutup disyaratkan 2/3 dzira'. Dzira' itu ukuran panjang dari siku sampai ujung jari. Dari siku sampai ujung jari itu namanya dzira', dan ukuran tingginya harus mencapai 2/3 dari dzira'. Dan juga jarak antara penutup dan yang melakukan buang air itu juga tidak boleh melebihi 2/3 dzira'. Jadi ukuran tinggi dan ukuran jauh itu sama. Dan diperbolehkan juga seseorang yang buang air diperbolehkan menutupi menggunakan tangan dan ujung pakaian. Jadi boleh menutupi menggunakan tangan dan juga boleh menutupi menggunakan ujung pakaiannya kalau memang tidak menemukan penutup apapun. Wa alla yaqdi hajatahu fi ma'in mubahin raqidin malam yastabkhir. Tidak diperbolehkan layak dihajatahu, walayak dihajatahu. Tidak diperbolehkan buang air firmain mubahin, di air mubah, rokidin yang tidak mengalir, malam yastabkhir, selama jumlahnya tidak banyak. Jadi tidak diperbolehkan buang air di air mubah yang tidak mengalir, selama jumlahnya tidak banyak. Tidak boleh, ketidakbolehan ini mencakup buang air kecil dan buang air besar ya. Sebab ada larangan dari Nabi untuk kencing, yang larangan itu ditulis di kitab Sahih Muslim ya. Di dalam Sahih Muslim ada satu hadis yang menjelaskan bahwa Nabi melarang kencing di air yang tidak mengalir dan air itu jumlahnya tidak banyak. dan larangan itu hanya kencing saja. Tetapi para ulama fikih menyamakan hukum buang air besar dengan kencing, karena memang buang air besar ini lebih berat ya, lebih berat daripada kencing. Jadi penyamaan itu atas dasar sesuatu yang lebih layak untuk mendapatkan hukum ini. Dan larangan dari Nabi ini tidak berdampak ke hukum haram, tetapi hanya makruh ya. Jadi normalnya kalau larangan itu nanti hukumnya haram, tetapi dalam hal ini hukumnya makruh. Dan kemakruhan ini juga berlaku walaupun jumlah air sedikit. Kemakruhan ini juga berlaku walaupun jumlah air sedikit. Jadi bukan berarti kalau jumlah airnya sedikit hukumnya berubah menjadi haram ya, tapi hukumnya tetap makruh. Mengapa demikian? Karena air sedikit itu masih mungkin disucikan kembali dengan cara menambah air. Dan juga kemakruhan buang air di air yang tidak mengalir ini lebih berat, kemakruhannya lebih berat jika dilakukan di malam hari. Karena air di malam hari itu merupakan tempat menetap jin, ma'wal jin. Jadi di malam hari jin itu menetap di air. Oleh karena itu hukum ini lebih berat jika dilakukan di malam hari. Kemudian tentang catatan mubah, kata mubahin, air yang mubah ini mengecualikan air musabbal. Air musabbal adalah air yang disediakan untuk kebutuhan tertentu. Misalkan disediakan untuk minum ya, biasanya contohnya untuk minum. Dan juga mengecualikan air wakaf. Jadi mengecualikan dua ya, musabbal dan wakaf. Dan hukum buang air di dua air itu hukumnya haram. Jadi kalau selain itu makruh, kalau dua itu hukumnya haram. Dan air mubah ini mencakup airnya sendiri. Jadi air yang dimiliki sendiri ini tergolong dalam ma'in mubah, dalam air mubah. Dan air wakaf ini mencakup air milik orang lain. Jadi kencing atau berak di air orang lain itu hukumnya sama dengan hukum kencing atau berak di air wakaf, yaitu haram ya. Kemudian dikata rokit, rokit artinya diam ya, diam artinya tidak mengalir. Kata rokit ini mengecualikan aljari, aljari atau air yang mengalir ya, air yang mengalir. Jadi kemakruhan ini mengecualikan air yang mengalir, dan buang air di air yang mengalir itu hukumnya boleh ya, boleh dengan catatan airnya banyak. Kalau airnya sedikit hukumnya sama dengan air yang tidak mengalir, yaitu makruh. Jadi air yang mengalir ini hukumnya berbeda dengan air yang tidak mengalir hanya bila airnya banyak. Lalu kemudian sesuatu yang hukumnya sama dengan buang air kecil maupun besar, adalah meludah, meludah atau membuang ingus ya. Meludah, membuang ingus atau selainnya, yaitu setiap hal kotor yang dijauhi manusia. Jadi kencing dan berak ini hanya salah satu contoh saja, mencakup semua hal yang kotor dan dijauhi manusia. Contohnya tadi seperti meludah atau membuang ingus. Lalu dikata malam yastabkhir. Catatan terakhir yaitu malam yastabkhir artinya airnya tidak sangat banyak. Kalau airnya sangat banyak, itu hukum buang air di situ hukumnya tidak makruh dan tidak juga khilaful aula jika dilakukan di siang hari. Jadi kalau sangat banyak itu hukumnya boleh ya, tapi terkhusus di siang hari. Kalau di malam hari hukumnya tetap makruh. Jadi catatan malam yastabkhir ini memiliki perbedaan hukum terkhusus di siang hari saja. Karena kalau malam hari itu hukumnya tetap makruh sebab alasan tadi ya, bahwa air di malam hari itu merupakan ma'wal jin, merupakan tempat jin. Dan mengucapkan basmalah dan juga ta'awud, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu belum cukup untuk mencegah keburukan dari jin. Lalu untuk air musabbal atau air wakaf, kedua air itu bila jumlahnya banyak, bila jumlahnya istibhar atau sangat banyak, itu para ulama masih belum bisa memastikan apa hukumnya. Jadi ada dua kemungkinan, yaitu kemungkinan tidak haram dan juga ada kemungkinan tetap haram ya. Jadi ulama belum menegaskan hukum air wakaf dan air musabbal bila air itu jumlahnya sangat banyak ya. Kencing atau berak di situ hukumnya bagaimana itu belum dijelaskan. Kemudian penjelasan yang terakhir, ada satu cerita, ada satu hadis yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW beliau kencing di malam hari di dalam bejana. Jadi kencing di dalam bejana. Dari hadis itu maka disunahkan kencing di dalam bejana di malam hari. Jadi hadis itu menjelaskan waktunya di malam hari. Oleh sebab itu kita disunahkan kencing di dalam bejana di malam hari.